Zaman berubah, perilaku tak berubah. Orang berubah, tingkah laku tak berubah. Wajah berubah, kok menjadi lebih susah. Manusia berubah, berubah-rubah. Azari, lembaga berdiri berselimut korupsi, wibawa menjadi alat melindungi diri. Adalah anak tiri yang kesepian. Agama sebagai topeng yang menjijikkan. Kemiskinan merajalela, yang kaya makin rakus saja. Hukum dan kesehatan diperjualbelikan. Kepentingan ngawur, pemerintah keasikan berpolitik ngawur, partai politik sibuk menuhankan uang. Ada rakyat yang melapar makan daun dan arang. Televisi sibuk mencari iklan. Sementara banyak yang tunggu giliran. Rakyat dan sang jelata menatap dengan mata kosong. Di mana aku? Apa ditelan tsunami? Banyak yang tunggu giliran.